نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. وبعد، فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kita sampai hadis yang ke 6, tapi sekarang 7. Hadis terakhir tentang Sa'ad bin Abi Waqqas. Iya, yang haji wada, ya. Iya. Berarti kita teruskan hadis berikutnya. Wa an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah, Abdurrahman bin Safar. Ini nama dari Abu Hurairah. Tidak terkenal ya, Abdurrahman bin Safar. Terkenal dengan kunyahnya, yaitu Abu Hurairah. Dan begitulah sahabat, ada yang terkenal kunyahnya, ada yang terkenal namanya. Ya, Abu Bakar, Abu Sa'id Al-Khudri. Tidak terkenal namanya. Ya, Abdullah bin Abi Quhafah. Sebaliknya Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, tidak terkenal kunyah, hanya terkenal namanya Umar bin Khattab. Ya, Abu Hafs tidak terkenal. Ini mengandung pelajaran bahwa kalau kita berkunyah kemudian tidak terkenal, ya enggak apa-apa. Ya, sahabat pun berkunyah dan ternyata tidak semuanya terkenal kunyah. Ya. Inilah nama Abu Hurairah, Abdurrahman bin Safar radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Cukup terkenal hadis ini. Innallaha la yanzuru ila ajsamikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat jisim kalian. Wa la ila suwarikum. Juga tidak melihat rupa kalian. Walakin yanzuru ila qulubikum. Akan tetapi Allah melihat hati kalian. Ya. Di riwayat lain disebutkan walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Akan tetapi Allah melihat hati dan amal kalian. Dalam beberapa naskah dari Riyadhus Shalihin terjadi kesalahan dan cukup fatal kesalahan ini. Amal diletakkan di awal, ya. Amal itu diletakkan di awal, maka kesalahan itu berbunyi sesungguhnya Allah tidak melihat jisim kalian, tidak melihat rupa kalian, tidak melihat amal kalian, tapi yang dilihat oleh Allah hanya hati kalian. Kesalahan ini menyebab maka sebagian kaum muslimin terutama dari tarikat sufiyah tidak memperhatikan amal, yang penting hati. Padahal ini kesalahan. Ya, sebagian mengatakan ini kesalahan Imam Nawawi. Wajar, Imam Nawawi manusia. Ya, hadis ini dari kaum muslim. Tentu yang paling diandalkan, yang paling bertanggung jawab, yang paling jelas kalau kita langsung merujuk ke Sahih Muslim. Ternyata di Sahih Muslim amal itu di belakang. Nah, di beberapa naskah dari Riyadhus Shalihin itu di awal, dan ini fatal kesalahan. Ya, kalau memang itu kesalahan Imam Nawawi, maka wajar Imam Nawawi manusia. Ya, nah, Syekh Al-Albani dan beberapa muridnya mengatakan ini kesalahan cetak. Ini kesalahan cetak. Tapi ya tidak masalah, mau kesalahan cetak, mau dari Imam Nawawi salah, ya tetap salah. Siapapun yang berbicara, kalau salah maka harus kita katakan salah. Siapapun yang menyampaikan, kalau benar maka kita harus katakan benar. Ya, kecuali datang dari Allah dan Rasulnya, nggak mungkin salah. Apa yang datang dari langit, apa yang Allah firmankan lewat nabinya, tidak mungkin keliru, tidak mungkin salah. Karena nabi adalah maksum, terjaga dari kesalahan. Baik. Kemudian saya salim, jadi bab di awal-awal mukaddimah, kalau antum punya syarah Bahjatun Nadirin, antum bisa lihat bagaimana penjelasan yang sangat menarik dari Syekh Salim bin Aid Al-Hilali tentang penyesalan beliau terhadap kitab-kitab syarah Riyadhus Shalihin seperti Dalailul Falihin yang sangat terkenal, Dalailul Falihin, banyak dipakai di pesantren-pesantren, kemudian Nuzhatul Muttaqin dan yang lain-lain, masih memelihara kesalahan itu. Ya, kesalahan itu masih dipelihara. Karena apa? Karena ketidakberanian mengatakan bahwa Imam Nawawi salah. Ya, enggak pernah mengaku. Kalau salah katakan salah. Walaupun kita ini baru ngaji 3 bulan, 6 bulan, tapi kalau memang salah dan kita lihat ucapan imam-imam yang lain yang bertentangan dan ternyata hujahnya lebih kuat, kita harus katakan bahwa dalam hal ini Imam Nawawi salah, dalam hal ini Ibnu Hajar keliru, dalam hal ini Imam Syafi'i tidak tepat. Kenapa? Kebenaran mutlak hanya milik Allah dan Rasul, bukan milik seorang imam. Ya, maka manhaj salaf mengajarkan tidak takut kecuali dengan qala Allah wa qala Rasul ala fahmi sahabat. Ya, tidak takut dengan ucapan siapapun kecuali qala Allah wa qala Rasul ala fahmi sahabat. Kata Allah, kata Rasul berdasarkan pemahaman sahabat. Kata Allah, kata Rasul berdasarkan pemahaman sahabat. Hanya inilah kebenaran mutlak. Adapun kata Imam Syafi'i, kata Imam Bukhari, kata Imam Muslim, bahkan kata Abu Bakar dan Umar, tidak ada jaminan. Tidak ada jaminan. Bisa benar, bisa salah. Kalau benar kita katakan benar, kalau salah kita katakan salah. Pelajaran yang sangat besar diucapkan oleh Ibnu Mas'ud ketika Ibnu Mas'ud membahas tentang sunnahnya haji tamattu. Haji tamattu sunnah. Bahkan pendapat Ibnu Mas'ud, pendapat Ibnu Abbas, pendapat yang paling rajih, yang paling kuat, bahwa haji yang terbaik haji tamattu. Kenapa? Karena langsung perintah Nabi. Betul, Nabi tidak tamattu. Nabi melakukan ikrar. Karena apa? Karena Nabi membawa hewan haji. Ya, sementara Nabi katakan kalian yang tidak bawa maka bertamattu'lah. Umrah, selesai umrah, selesai. Mau berjima dengan istrinya, mau memakai pakaian berjahit, mau semua larangan enggak ada. Tinggal nanti nunggu tanggal 8 Dzulhijjah hari Tarwiyah. Ini haji yang terbaik, haji tamattu'. Karena apa? Karena kaidah al-qaulu muqaddamun 'ala fi'l. Ucapan Nabi harus didahulukan daripada perbuatan Nabi. Ucapan Nabi ini didahulukan daripada perbuatan Nabi. Yang jadi patokan ucapan Nabi. Ya, setelah itu baru memperhatikan perbuatan. Kalau ada bertentangan antara perbuatan Nabi dengan ucapan Nabi, maka kita ambil ucapan Nabi. Karena berapa banyak perbuatan Nabi yang itu merupakan khususiah Nabi. Nabi mengatakan bahwa seorang laki-laki tidak boleh mempunyai istri lebih dari 4 sekaligus. Perbuatan Nabi 9, riwayat lain 11. Ya, kita ambil ucapan Nabi atau perbuatan Nabi? Ucapan Nabi. Ucapan Nabi lebih didahulukan. Al-qaulu muqaddamun 'ala al-fi'l. Ucapan harus didahulukan daripada perbuatan. Ya, Nabi mengucapkan, "Qalatu, qalatu." Bahkan lebih kuat lagi, Nabi mengatakan, seandainya aku tidak membawa haji, aku akan bertamattu. Ini menunjukkan bahwa Nabi mencita-citakan haji tamattu. Ini disampaikan oleh Ibnu Mas'ud. Disampaikan oleh Ibnu Mas'ud tentang sunnahnya haji tamattu, kuatnya, rajihnya, utamanya haji tamattu. Kemudian dibantah oleh sebagian tabi'in dengan mengatakan, Abu Bakar bilang, enggak ada haji tamattu. Umar bilang, enggak boleh haji tamattu. Ngarah Ibnu Mas'ud dengan mengatakan, barangkali kalian akan dihujani batu dari langit. Ya, kalian akan dihujani batu dari langit oleh Allah. Kenapa? Qultu qala Allah wa qala Rasul wa qultum qala Abu Bakar wa qala Umar. Aku sampaikan kepada kalian, ini kata Allah, kata Rasul. Kalian jawab, kata Abu Bakar, kata Umar. Nah, dari sini pelajaran besar bahwa dalil, yaitu qala Allah wa qala Rasul ala fahmis sahabat, tidak boleh dibantah oleh siapa. Sekalipun manusia, ulama, sekaliber Abu Bakar dan Umar. Tidak berhak membantah qala Allah wa qala Rasul. Ya, ini sedikit pelajaran tentang kesalahan dalam kitab Riyadhus Shalihin ini. Dan ada beberapa. Ya, nanti kita akan dapati beberapa hadis dhaif dalam kitab Riyadhus Shalihin ini. Di antaranya, la yus'alu rajulu fi ma daraba imra'atahu. Seorang laki-laki tidak akan ditanya oleh Allah kenapa dia memukul istrinya. Hadis ini dibawakan oleh Imam An-Nawawi dan jelas hadis ini dhaif secara sanad, secara matan. Ya. Dan haram bagi seorang suami memukul istrinya tanpa alasan yang hak. Ya, sebelum melewati beberapa tahapan, nasihat, kemudian bisa tidur, baru memukul. Ya. Iya, di sini sahih riwayat Imam Muslim bahwa Allah tidak melihat jasad kalian, tidak melihat rupa kalian, tapi yang dilihat adalah hati dan amal kalian. Ini yang hak. Adapun sekali lagi lafaz yang berbunyi Allah tidak melihat jasad kalian, rupa kalian, amal kalian, tapi yang dilihat hati kalian, ini adalah salah, keliru, dan ini kekeliruan yang fatal. Maka sebagian orang tarekat sufiyah tidak memperhatikan amal. Sholat seperti apa nggak masalah, yang penting hati. Ya, wudhu seperti apa, tayamum seperti apa, nggak masalah, yang penting hati. Sangat bertentangan. Bagaimana Nabi melihat orang habis wudhu, Nabi bilang neraka, neraka, wailul aqab, padahal habis wudhu. Kenapa? Wudhunya tidak digosok-gosok, masih ada buletan-buletan di kaki. Ya, ada orang sholat berjamaah, kemudian gara-gara sholat berjamaah, Nabi bilang apa? Kalian akan, Allah akan rubah wajah kalian, Allah akan serabrekan hati kalian, kalian tidak akan bersatu. Kenapa? Karena mereka berjamaah tidak lurus dan tidak rata. Bahu tidak menempel bahu, kaki tidak menempel kaki. Padahal sholat berjamaah diancam dengan apa? Pecah belah. Nih, ada orang sholat diancam oleh Nabi, kepalanya berubah menjadi kepala keledai. Badjalallahu ra'sahu ra'sal khimar. Karena apa? Karena dia mengangkat kepala, padahal imam belum mengangkat kepala dari ruku, dari sujud. Nah, lihat, berarti betapa pentingnya amal. Salah amal, fatal akibatnya. Ya, nah, salah itu yang bagaimana? Yang tidak mencari Nabi, itu salah. Yang tidak mengikuti petunjuk Nabi alaihi salatu wassalam, itu salah. Maka al-haq dan batil adalah jelas, hitam dan putih. Tidak ada abu-abu, tidak ada remang-remang. Ya, dan kaidah kebenaran hanya satu. Kaidah kebenaran hanya satu. Tidak mungkin ini benar, ini juga benar, ini juga benar. Tidak mungkin. Maka orang mengatakan kunut subuh benar? Benar. Enggak kunut? Benar. Yang salah? Ya enggak salah subuh. Ini bukan jawaban. Ya, ini bukan jawaban. Ini jawaban kelas 6 SD. Ya, kita harus cari tahu yang hak, yang kunut atau yang tidak. Ini bukan masalah khilafiyah perpecahan. Ini sabda Nabi alaihi salatu wassalam. Ini masalah agama, bukan masalah kecil. Ya tentu masalah kunut atau tidak adalah masalah besar, jauh lebih besar daripada ahlifahan Islam, syariah Islam. Kenapa? Karena antara sunnah Nabi dengan bukan sunnah Nabi. Nah, mungkin sunnah Nabi kita bilang benar, bukan sunnah Nabi kita juga bilang benar. Subhanallah, kita tidak menghargai sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Ya? Tentu kita harus belajar. Dan belajar seperti ini akan menghilangkan ta'asub kita, fanatik kita. Bahwa kebenaran dipulangkan kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Tinggal pelajari Nabi kunut apa tidak subuh itu. Kalau kunut, tentu yang tidak kunut batil. Kalau tidak kunut, maka yang kunut batil. Begitu. Apapun yang beda dalam cara Nabi alaihi salatu wassalam, maka dia adalah batil. Ya, tidak boleh banyaknya orang yang melakukan, banyaknya kiai ulama yang berbicara, lalu kita bilang itu sebagai satu kebenaran. Tidak bisa. Kebenaran sekali lagi, qala Allah wa qala Rasul ala fahmis sahabat. Ya, bukan milik seorang ulama, bukan milik seorang kiai, bahkan bukan milik siapapun. Milik Allah dan Rasul. Ya, itulah kebenaran dalam Islam. Dan tidak boleh apa yang ada dalam Islam kita anggap remeh. Kita anggap sepele. Tidak boleh. Ya, kemarin kita bahas tentang pertanyaan seorang tabi'in pada seorang sahabat, Rasul umrah berihram dari mana? Dijawab oleh seorang sahabat, waktu itu kami bersama Nabi berihram dari Dzulhulaifah. Dari Dzulhulaifah. Orang ini bilang, saya akan memulai ihram dari Masjid Nabawi. Ya, tidak dari Dzulhulaifah. Sahabat ini bilang, sesat, neraka. Eh, dia bilang, apakah saya ini akan diancam sesat dan neraka, padahal saya ini berihram dari Masjid Nabawi, masjid beliau yang sangat mulia, ya, dan jaraknya hanya beberapa mil dari Dzulhulaifah, bahkan saya berihram sebelum Dzulhulaifah. Dijawab oleh sahabat ini, engkau masuk neraka, engkau diancam neraka bukan karena ihram dari Masjid Nabawi, tapi karena apa? Karena engkau melecehkan sunnah, menghina sunnah, merendahkan sunnah Nabi, tidak menggigit sunnah Nabi dengan gigi gerah. Ya, jadi sekecil apapun kalau melenceng dari sunnah, maka itu adalah yukhalifus sunnah, tidak boleh diberi kesempatan sedikit. Dan ini pemersatu umat, ini adalah pemersatu umat. Umat tidak mungkin bersatu, tidak mungkin umat bersatu kecuali dengan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Bukan persatuan rekayasa. Ya, yang usuli enggak apa-apa, yang enggak usuli juga enggak apa-apa. Yang penting ya sudahlah, enggak usah dibahas. Yang tahlilan silakan, yang enggak silakan. Enggak usah dibahas. Loh, hancur Islam ini. Ya, hancur. Akan jadi sekian banyak Islam. Ya, dan ini tinggal menunggu saat perpecahan. Tinggal menunggu saat peperangan. Karena apa? Yang bisa menyulut perpecahan, perkelahian itu karena apa? Perbedaan. Maka jangan beda. Kaum muslimin jangan beda, harus sama. Gimana caranya? Sama, ikutin satu orang. Kalau kita ikutin satu orang, insya Allah akan sama. Tapi kalau masing-masing yang NU fanatik dengan NU, yang Muhammadiyah fanatik dengan Muhammadiyah, takkan mau bersatu. Ya, saya Syafi'i, enggak saya Hambali. Ya, saya Hanafi. Bagaimana bersatu? Ikutilah satu manusia, Muhammad Rasulullah alaihi salatu wassalam, al-maksud, satu-satunya manusia yang dijaga dari kesalahan oleh Allah Rabbul Alamin. Gitu. Ya, semangatnya itu dulu. Dalam perjalanan tentu terjadi khilaf di sini sahih atau tidak dan seterusnya. Ini para ulama pun mendapatkannya. Ya, bagaimana turun sujud dengkul dulu atau tangan dulu, para ulama pun berselisih, padahal sama-sama ingin menggigit dengan gigi geraham sunnah Nabi. Tapi semangatnya sama, mengikuti satu manusia, Muhammad Rasulullah alaihi salatu wassalam, bukan ucapan sebagian kaum muslimin hari ini. Bagaimana kita harus mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Berarti kita harus naik unta, kita naik tidak boleh naik pesawat dan selesai. Ini jahil. Ini tidak faham. Yang kita disuruh mencontoh Nabi alaihi salatu wassalam adalah ibadah mahdhah. Adapun ghairu mahdhah, pakaian kita, makanan kita, minuman kita, kendaraan kita, tidak harus mencontoh Nabi. Bahkan tidak perlu, bahkan jangan mencontoh Nabi, mundur kita. Ya, masuk ke sana kemari naik unta. Mundur, enggak usah mencontoh Nabi kalau kendaraan. Teknologi. Yang kita harus mencontoh Nabi adalah sesuatu yang akal kita tidak bisa jawab, itu benar atau salah. Yang benar zikir subhanallah, subhanallah itu 33 atau 40, tentu enggak bisa jawab dengan apa? Jawabnya dengan Nabi berapa dulu. Kalau ada orang mati itu ditahlilkan apa cukup dimandikan, dikafani, disolati, dikubur titik, apa harus ditahlilkan 3 hari, 7 hari, 40 hari, 100 hari? Contoh Nabi alaihi salatu wassalam. Nabi tahlilan atau tidak? Mudah. Ya. Ya, pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis ini yang pertama, thawabul a'mali yakunu bima inqada 'alaihi al-qalb min ikhlasin wa husni niyyatin. Pahala suatu amal itu berdasarkan bagaimana niat yang ada di hati. Pahala satu amal itu berdasarkan niat apa yang ada di hati. Ada orang masuk masjid, yang satu sholat tahiyatul masjid, ya, dapat pahala. Seberapa kita nggak tahu. Ya, Allah tidak terangkan. Yang satu sholat persis sama dia. Ya Al-Fatihah, ya ruku, ya sujud, ya salam persis. Tapi dia salat qobliyah subuh. Ya, dia dapat pahala apa yang kedua ini? Khairum minad dunya wa ma fiha. Mendapat pahala lebih baik dari dunia seisinya. Sabda Nabi alaihi salatu wasallam, sahabat Muslim. Ya, ra'atani qabla al-fajr khairum minad dunya wa ma fiha. Dua rakaat yang dilakukan sebelum salat fajar, sebelum salat subuh, berarti salat sunat fajar, yaitu salat qobliyah subuh, dua rakaat khairum minad dunya wa ma fiha. Lebih baik dari dunia seisinya. Padahal salatnya sama persis. Hanya beda niat. Akan mendapatkan pahala beda. Nah, inilah pentingnya ilmu. Ya. Dan ini adalah sekali lagi salat qobliyah subuh. Ya, dilakukan setelah fajar terbit. Maka tidak ada salat sunat fajar yaitu sebelum fajar terbit. Ini keliru, tidak ada. Tidak ada salat sebelum fajar terbit, tidak ada salat kecuali salat malam qiyamul lail. Ya, karena qiyamul lail itu salat malam itu dari sepertiga malam sampai habisnya malam. Kapan habisnya malam? Terbit fajar, subuh. Maka sebelum terbit fajar tidak ada salat kecuali qiyamul lail, kecuali salat malam. Ah, ketika fajar terbit ada salat sunat fajar. Apa dia? Qobliyah subuh. Dua rakaat. Tidak empat, tidak enam, dua rakaat. Ah, itulah berdasarkan niat. Dan tentu orang tidak akan bisa berniat kalau tidak dengan ilmu. Kalau dia enggak tahu ilmunya apa bedanya sih? Sama-sama rukuk, sama-sama sujud. Mau tahiyatul masjid, mau salat sunat wudu, mau qobliyah subuh kan sama saja. Ah, ini enggak tahu ilmunya. Kalau dia tahu ilmunya, dia tentu memilih yang terbaik, yaitu qobliyah subuh. Ya, dan tidak ada riwayat para sahabat tahiyatul masjid dulu. Habis tahiyatul masjid, qobliyah subuh. Ya, tahiyatul masjid dulu, kemudian qobliyah duhur. Tahiyatul masjid dulu, kemudian qobliyah maghrib dan seterusnya. Ini tidak ada riwayat. Ya, ini menunjukkan bahwa sebagaimana yang sering kita bahas, tahiyatul masjid hanya dilakukan oleh seseorang yang masuk ke masjid langsung duduk. Adapun masuk ke masjid langsung sholat, maka tidak perlu sholat tahiyatul masjid. Ya, tentu pemahaman sahabat, pemahaman yang terbaik. Kita belum apa-apa, para sahabat sudah melihat Nabi, bergaul dengan Nabi. Ya, mencontohkan kebaikan di awal Islam ini. Maka pemahaman terbaik adalah pemahaman sahabat ridwanullah alaihim jami'an. Dan tidak ada sekali lagi penemuan baru di dalam agama, tidak ada. Ya, yang ada bahwa agama semakin kesini semakin berkurang secara ilmu dan pengamalan. Tidak ada penemuan baru di bidang agama Islam, tidak ada. Yang ada penemuan baru di bidang sains teknologi. Kaum muslimin hari ini sibuk menemukan sesuatu di dalam Islam. Maka kreatif sekali kaum muslimin hari ini. Ya, yang dulunya enggak ada sekarang ada. Ya, mulai ada dakwah sambil yang ceramah ada di dalam kubur. Ya, kreatif sekali kaum muslimin hari ini. Ya, menemukan penemuan-penemuan baru. Ya, maka sayang teknologinya ketinggalan jauh dari orang-orang kufar karena memikirkan sesuatu yang itu dalam Islam, padahal Islam itu cukup mengikuti. Ikutilah pendahulu Islam ini, Rasul dan para sahabat. Bukan dengan larang-larang. Kalau mau larang tentang otomotif, tentang handphone, karanglah. Ada penemuan baru. Ya, handphone tempelkan di kuping saja. Ya, enggak usah bawa-bawa. Ya, nah, itu bagus. Itu bagus. Tapi penemuan baru di dalam Islam ini batin. Dan itu bidah. Iyakum wa muhdatsatil umur. فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jauhi oleh kalian hal-hal yang baru. Jadi penemuan-penemuan baru dalam Islam jauhi, karena semua penemuan baru dalam Islam bidah, semua bidah sesat, dan semua yang sesat tempatnya di neraka. Maka tidak boleh kita ibadah, tidak boleh kita ibadah kecuali mencontoh Nabi alaihi salatu wassalam. Ya, tidak boleh mengarang sendiri. Kemudian al-i'tina'u bi islahil qalbi muqaddamun ala islahil jawarih. memperbaiki hati, yang dimaksud keikhlasan niat, itu harus diutamakan daripada memperhatikan anggota badan. Ya, misal amalnya itu baik, pakaiannya bagus, rumahnya bersih, tapi hatinya kotor, niatnya tidak ikhlas, maka tidak akan diterima. Ya, maka niat yang baik, niat yang bersih karena Allah, dan ini adalah tauhid, itu harus diutamakan sebelum amal. Ya, dan bersihnya hati, bersihnya niat, sekali lagi adalah tauhid. Maka keluar hukum dari sini, tidak mungkin ada orang yang ikhlas, tidak mungkin, tidak mungkin, kecuali dia orang yang bertauhid. Maka orang yang tidak bertauhid tidak mungkin dia ikhlas. Kalau rela barangkali, rela barangkali, ah rela. Punya uang 5 miliar dia keluarkan untuk orang 100 ribu, tentu rela. Kalau nggak rela kebangetan ya, bakil sekali. Uangnya 5 miliar dikeluarkan 100 ribu, nggak rela, ini kebangetan. Ya, rela, insya Allah rela. Ikhlas, belum tentu. Rela, belum tentu ikhlas. Karena ikhlas adalah beribadah, beramal, bersedekah, zikir, wirid, mengharapkan wajah Allah, mengharapkan ridha Allah. Inilah ikhlas. Mengharapkan balasan dari Allah, mengharapkan surga, takut neraka. Inilah ikhlas. Seikhlas-ikhlas. Maka orang yang beribadah dengan tidak mengharap surga, dengan tidak takut terhadap neraka, dia tidak ikhlas. Ya, karena dia tidak taat kepada Allah. Allah yang menyuruh, "Wattaqullaha allati waquduha an-nasu wal hijar." Takutlah kalian terhadap neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu. Maka wajib bagi kita takut neraka. Karena Allah yang menyuruh kita takut neraka. Bagaimana Allah menyuruh kita takut, kita bilang enggak takut. Saya hanya takut kepada-Mu ya Allah. Berarti kita tidak takut. Nabi menangis. Seluruh para nabi dan rasul menangis takut neraka. Nabi ketika membaca ayat di salat malam, melewati ayat-ayat yang menceritakan tentang neraka, beliau sempatkan berhenti sejenak. Beliau mengatakan, "Allahumma inni a'udzu bika minan nar." Ya Allah, aku berlindung kepada-Mu ya Allah dari siksa api neraka. Lihat Nabi alaihi salatu wassalam takut neraka. Ya. Dan ketika beliau membaca ayat-ayat tentang jannah, tentang surga, beliau sempatkan berhenti sejenak. Beliau memohon, "Allahumma inni as'alukal jannah." Ya Allah, aku mohon surga-Mu ya Allah. Ya, ini Nabi. Mana mungkin kita bilang Nabi sebagai orang yang tidak ikhlas? Ya, itulah orang-orang tarekat sufi kebatinan, tarekat sufi ya, mengatakan kami tidak takut neraka, kami hanya takut kepada Allah. Kami tidak ingin surga, kami hanya ingin ridha Allah. Ini keliru. Ini tidak faham. Ini menyalahi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan dengan apa kita ingin surga? Dengan amal. Dengan apa kita selamat dari neraka? Juga dengan amal. Maka Nabi mengatakan, "Fattaqun nar walau bisyikki tamma." Takutlah kalian terhadap neraka walaupun dengan cara sedekah sebutir kurma. Jadi untuk takut dari neraka, untuk selamat dari neraka dengan cara beramal. Walaupun berupa sedekah sebutir kurma. Dan termasuk amal adalah tarkul ma'asi. Meninggalkan maksiat itu berarti beramal. Nah, orang-orang pada korupsi, kita diem aja. Enggak korupsi kan enggak berbuat apa-apa. Beramal apa tidak? Beramal. Hah? Orang-orang pada selingkuh, orang-orang pada zina, kita diem, enggak selingkuh, enggak berzina, ini beramal. Orang-orang pada bohong, orang-orang pada minum khamar, kita enggak diem saja, itu sedang beramal. Ya, tarkul ma'asi amal. Meninggalkan maksiat berarti beramal. Tentu karena Allah. Ya, karena takut ketahuan, takut kena penyakit kelamin. Enggak, ketakutan terbesar karena Allah. Ya, mana dalil? Nanti akan sampai kita dalilnya ya. Bahwa ada tiga orang masuk ke dalam gua, lalu berdoa dengan amal. Berdoa kepada Allah dengan amal. Yang dua beramal. Dia sebagai orang yang sangat berbakti kepada orang tua. Yang satu lagi sebagai seorang majikan yang sangat memperhatikan upah buruhnya. Yang ketiga ini enggak punya amal. dia mau zina enggak jadi, dia batalkan sendiri, kan enggak beramal itu. Ya, mau zina dia batalkan sendiri. Takut kepada Allah. Nah, tapi tetap judulnya mereka bertiga memohon kepada Allah lewat amal soleh. Yang dua beramal, yang satu tidak beramal. Karena dia tidak berbuat apa-apa, tapi dia meninggalkan maksiat. Ah, maka dari sini kita tahu bahwa tarkul ma'asi ana. Meninggalkan maksiat itu berarti beramal. Ya. Fa idza salaha al-qalbu salaha al-jasadu kullu. Apabila hati itu baik, maka seluruh jasad menjadi baik. Wa idza fasada al-qalbu fasada al-jasadu kullu. Dan jika hati itu rusak, maka seluruh jasad menjadi rusak. Siapa yang tahu ini? Allah. Kita enggak mungkin tahu. Kita enggak mungkin tahu. Yang tahu adalah Allah. Maka untuk mengetahui bahwa orang itu baik atau buruk, batil atau hak, taat atau maksiat, kita lihat apanya? Hatinya apa amalnya? Tentu amalnya. Kita enggak bisa melihat hati manusia. Hati kita saja kita tidak tahu, ya kan? Ya, apalagi hati manusia. Maka yang dimaksud bahwa kalau hati baik, yang lainnya itu baik. Hatinya buruk, yang lainnya itu. Ini adalah perbuatan Allah. Ini hanya Allah yang tahu. Ya, Allah tidak tahu. Begitu bayi merah lahir, Allah bisa melihat hatinya baik, hatinya buruk. Allah bisa melihat. Jibril, Mikail, Muhammad, alaihimussalatu wassalam, tidak ada yang tahu. Apalagi kita. Maka kita mengatakan si fulan taat, si fulan maksiat, si fulan orang baik, si fulan orang tidak baik, itu dengan amal. Bagaimana ucapannya, bagaimana salatnya, bagaimana berjamaahnya, bagaimana pergaulannya, begitu. Hati kita tidak tahu. Ya, dari sini batillah kaidah bagian tarekat sufiyah yang membesar-besarkan masalah hati lalu tidak memperhatikan amal. Jadi hati saja yang dibahas. Ya, bersihkan hati, jangan dikotori. Ya, sementara amal tidak diperhatikan. Amal perhatikan. Karena hati tidak ada yang tahu. Bahkan gurunya sendiri yang mengajarkan hatinya bersih. Gurunya hatinya bersih apa enggak? Enggak ada yang tahu. Ya, kalau amal langsung. Ada orang sujud, salat sendiri, sujud tangannya dikepit begitu, menempel ke pinggang, kita bilang salah sujudnya. Gitu kan kelihatan. Karena dia kalau sujud menjauhkan siku dari pinggang. Laki dan perempuan sama. Karena Nabi mengatakan sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian persis seperti cara aku salat. Laki perempuan sama. Nabi tidak katakan kalau perempuan ikutin Aisyah misalnya. Enggak. Semuanya laki perempuan ikutin aku. Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kelihatan ya? Ada orang sujud, rapat kaki kiri dan kanan, membuka, tidak dirapatkan seperti ini. Kita bilang salah, keliru. Karena Nabi lewat Aisyah dipegang oleh Aisyah tangannya, tangan Aisyah memegang dua telapak kaki Nabi yang sedang sujud, dua-duanya kena tangan Aisyah. Ya, ini menunjukkan bahwa telapak kaki kiri dan kanan Nabi ketika sujud beradu dan ya, kalau tidak dendek ya tentu salah. Orang Nabi katakan salatlah seperti salatku, ya, maka jelas. Salah adalah jelas, benar adalah jelas. Hitam putih, tidak ada abu-abu. Ya? Kecuali sesuatu yang memang dua-duanya dilakukan oleh Nabi, maka kita katakan dua-duanya benar. Bukan berarti kebenaran ada dua. Seperti Nabi ketika dari i'tidal mau sujud, kadang-kadang angkat kepala, kadang-kadang angkat tangan sejajar bahu atau daun telinga yang paling bawah, kadang-kadang tidak. Begitu juga ketika beliau dari sujud ke duduk, kadang-kadang angkat tangan, kadang-kadang tidak. Dari duduk sujud, kadang-kadang angkat tangan, kadang-kadang tidak. Kemudian duduk di antara dua sujud, kadang-kadang beliau duduk iftiras, kadang-kadang beliau duduk ika'a. Duduk ika'a adalah duduk menuduki tumit. Ya, ini ada ahyanan, kadang-kadang Nabi lakukan, kadang-kadang tidak. Tentu kita katakan dua-duanya hak karena dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan kebenaran ada dua. Ya? Yang ketiga, dan ini yang terakhir, hanya ada tiga kesimpulan dari hadis yang pendek ini. Ya? Setelah ini antum bisa persiapkan pertanyaan. Al-insanu mas'ulun wa muhasabun 'ala niyyatihi wa 'amalihi. Manusia itu akan ditanya, akan dimintai pertanggungjawaban berdasarkan niat dan amalnya. Jadi akan ditanya, akan dimintai pertanggungjawaban berdasarkan niat dan amalnya. Bukan niat saja, amal juga. Juga bukan amal saja, tapi dengan niat. Bagaimana kalau amal tanpa niat? Tidak. Nah, amal buruk ya. Amal buruk tanpa niat? Tidak. Sebagaimana ada orang yang mengucapkan ucapan yang sangat buruk, ucapan yang sangat-sangat kufur. Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Ya Allah, engkau adalah hambaku ya Allah. Aku ini Tuhanmu ya Allah. Gitu. Ini kan ucapan yang sangat kufur. Lebih kufur daripada Fir'aun. Fir'aun saja tidak menjadikan Allah sebagai hamba dia. Hanya mengatakan Tuhan itu enggak ada, Allah itu enggak ada. Tuhan ya aku ini, ana rabbukumul a'la. Ini lebih kufur daripada Fir'aun. Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Ya Allah, engkau hambaku ya Allah. Aku Tuhanmu ya Allah. Tapi orang ini tidak berdosa kan? Tidak murka Allah. Karena apa? Tidak sengaja. Kepreset lidah. Ya, enggak sengaja. Salah ucap, salah omong. Karena saking senangnya. Barang yang dicari-cari selama ini, barang sangat berharga, ketemu lagi. Kan senang sekali itu. Nah, saking senangnya dia salah ucap. Dan tidak berdosa. Ya, dari sini kita tahu bahwa amal tanpa niat tidak berdosa kalau amal itu buruk. Amal tanpa niat tidak diberi pahala kalau amal itu baik. Ya, amal baik. Salat misalnya. Ya, puasa misalnya. Zakat haji. Tapi tanpa niat artinya tidak ikhlas karena Allah. Ya, niatnya itu bukan haji. Niatnya bukan puasa untuk mengharap ridha Allah. Puasa karena mau dioperasi misalnya. Walaupun dari subuh sampai maghrib. Kan tidak dapat tahap. Jadi harus dengan niat. Amal buruk tidak berdosa. Kalau dia tidak berniat keburukan. Ya. Fayambagi ayyaharita ala tadhidihima. طريق الرشد والهدي بما جاء عن الله تعالى وصح عن رسوله صلى الله عليه وسلم. Maka selayaknya kita harus memperbaiki niat dan amal berdasarkan keterangan dari Allah dan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ya, barangkali hanya itu hadis pendek. Berikut tiga fawaidnya. Sekarang kita bacakan pertanyaan-pertanyaan yang ada, ya. Apakah boleh ada dua niat dalam satu pekerjaan? Misal mengqadha puasa di bulan Syawal berarti juga sudah mengerjakan puasa sunat Syawal dan mendapat pahala qadha dan pahala puasa Syawal. Al-jawab tidak boleh. Al-jawab tidak boleh. Innamal a'malu binniyat. Amal itu tergantung niatnya. Jadi apa yang akan Allah berikan kepada kita tergantung niat kita. Seperti tadi. Seperti tadi. Niatnya salat apa? Itu akan diganjar. Niatnya puasa apa? Kalau puasa qadha ya dapat pahala puasa qadha. Kalau puasa Syawal ya dapat pahala puasa Syawal. Ya. Kecuali sesuatu yang memang satu perbuatan. Misalnya dia junub pula kemudian di hari Jumat pula. Nah, sebagian ulama mengatakan sekali mandi. Ini pun tidak itibar. Artinya tetap ada sebagian ulama yang mengatakan tidak bisa, harus dua mandi. Jadi mandi Jumat lain, mandi junub lain. Caranya bagaimana? Ya tinggal niat. Ya. Tidak perlu dia pakai pakaian dulu, dilepas lagi, mandi lagi, enggak. Ya. Ya. Iya, namanya amal bin niat. Amal itu dengan niat. Maka kalau hari Jumat, sebelum berangkat kantor, mandi keramas dengan niat hari Jumat. Gitu. karena itu sudah hari. Tapi tidak sah kalau itu sebelum subuh, karena mandi Jumat tentu harus siang, tidak boleh malam. Sebelum subuh masih malam, gitu. Bagaimana ciri-ciri malam Lailatul Qadar? Bagaimana ciri-ciri manusia yang mendapat Lailatul Qadar? Tentang ciri-ciri ini bukan merupakan sesuatu yang harus kita cari-cari. Karena apa? Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa malam itu, malam Lailatul Qadar itu ada di malam 21, 23, 25, 27, 29. Maka di malam-malam itu kita mencarinya dengan cara beribadah. Ya, bukan cari-cari mana ya, sebelah mana ya, bukan. Cari-cari dengan cara ibadah. Karena keistimewaan malam Lailatul Qadar itu apa? Apa keistimewaan malam Lailatul Qadar? Apakah kemudian cerah, langit bolong, ya, bintang-bintang bergelora? Enggak. Keistimewaan khairum min alfi syahrin. Satu malam yaitu malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan, 80 tahun lebih. Lebih baik apanya? Pahalanya. Ibadah di malam itu lebih baik daripada ibadah selama 1000 bulan. Jadi kita sholat 2 rakaat di malam itu, maka seolah kita sholat 2 rakaat selama 1000 bulan. Kita sedekah 100 ribu di malam itu, maka seperti sedekah 100 ribu selama 1000 bulan. Dan seterusnya. Maka enggak usah cari-cari, lihat langit dan seterusnya, tapi di masjid ibadah. Etika. Nabi tidak keluar masjid selama 10 hari terakhir, kecuali untuk buang air, mandi dan seterusnya. Ya. Tentang ciri-ciri Nabi sabdakan misalnya dalam Sahih Muslim, itu paginya, paginya matahari bersinar putih, tidak menyilaukan. Kemudian tenang. Tapi ciri itu sudah lewat paginya. Ya, berarti sekali lagi tidak perlu kita mencari-cari kemudian menandai. Bagaimana orang yang dapat yang seperti apa? Yang ibadah. Kalau tidak ibadah, ya kan? Ya? Jadi tidak ada si fulan dapat, si fulan enggak, si fulan tahu dari mana. Ibadah aja. Kalau ibadah kita ikhlas, sesuai sunnah Nabi, diterima oleh Allah, maka dicatat sebagai ibadah selama 1000 bulan. Ya? Di rumah, itikaf di rumah, enggak boleh. Itikaf di masjid, masjid. Bahkan di masjid pun khilaf. Apakah seluruh masjid atau tiga masjid itu? Masjid Nabawi, Masjid Haram, Masjid Al Aqsa. Enggak ada. Ada pun perkataan itikaf dalam beberapa ayat, yaitu Nabi Zakaria. Bukan itu yang dimaksud. Ini syariat Nabi Muhammad SAW. Ya, jadi itikaf di masjid, tidak keluar masjid selama 10 hari terakhir. Ya. Apa yang tidak bisa kita lakukan kecuali harus keluar, buang air, ya, mandi, kemudian tidak ada makanan dan minuman untuk buka sahur, ya, kita keluar, begitu. Adapun yang tidak terlalu jauhi, ya, maka jangan. Bahkan sebagian ulama mengatakan menjenguk orang sakit, kemudian menghadiri pemakaman, nggak usah. Kalau dia memang meniatkan iktikaf. Ya. Yang tidak boleh tidak seperti buang air, ya tentu boleh. Saya datang ke masjid sebelum azan subuh. Saya langsung tahiyatul masjid. Kemudian azan subuh saya melakukan qobliyah subuh. Apakah itu salah? Hampir setiap ke masjid sebelum azan saya selalu begitu. Iya, boleh. Karena belum azan, ya tentu dia nungguin, ya kalau dia datang langsung duduk, tentu terkena dalil itu, jangan duduk di masjid sebelum salat dua rakaat yang terlalu masjid. Ah, maka dia atau duduk, ya atau dia bisa meneruskan salat malam kalau belum 11, karena masih malam kan itu, belum fajar, belum subuh, tapi masih malam. Kalau sudah 11 rakaat, ya kayak unsi atau surat lepudu. Ada pun datang sudah azan, maka cukup kebiasaan. Kalau makmum duduk karena mengikuti imam yang duduk karena sakit, apakah hukum khusus untuk Rasulullah SAW? Tidak. Tidak. Tidak dipahami seperti itu oleh para sahabat dan para imam. Jadi misalnya ada imam rawati di sini, dan imam itu memang jangan diganti. Kalau imam rawati itu sipulan, ya enggak sipulan terus. Kecuali kalau sipulan berhalangan atau sipulan menyerahkan pada orang lain, boleh. Nah, sipulan ini sakit, tidak bisa berdiri, maka dia masih berhak jadi imam, duduk. Maka ketika duduk, maka para makmum duduk. Itu terjadi pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehabis terjatuh dari unta bersama istrinya Safiyyah binti Huyai, beliau tidak bisa berdiri mengimami sholat. Para sahabat tadinya berdiri semua, lalu Nabi memberikan isyarat kepada para sahabat untuk duduk. Ya. Lalu setelah selesai, beliau mengatakan haram berdiri ketika imamnya duduk. Sebagai pegangan yang baik, kitab hadis apa saja? Karena banyak kitab hadis yang beredar yang sudah disepakati kesahihannya oleh para imam Bukhari dan Muslim. Ini sesahih-sahih kitab setelah Al-Quran, Bukhari dan Muslim. Bukan berarti Bukhari dan Muslim sempurna, tidak ada kesalahan sedikit pun. Enggak. Karena di lafaz Muslim ada lafaz yang kebalik. Mestinya sedekah sembunyi-sembunyi, tangan kanan memberi, tangan kiri tidak tahu. Di sahih Muslim kebalik, tangan kiri memberi, tangan kanan tidak tahu. Kebalik tentu salah. Ya, tapi kesalahan-kesalahan kecil. Begitu juga di Bukhari. Ya. Ada perkataan Ibnu Abbas bahwa Rasulullah menikahi bibiku Maimunah ketika Rasulullah sedang ihram. Ya, sementara di riwayat yang sahih mengatakan bahwa Maimunah berkata, aku dinikah oleh Rasul ketika aku sudah selesai ihram. Ya, ada di sini kita tahu bahwa sesuai kitab selain Al-Quran tetap saja tidak ada yang sempurna. Ya, sebagaimana perkataan Imam Syafi'i, Allahu ayyutimma illa kitabahu. Allah enggan, Allah tidak mau membuat satu kitab itu sempurna kecuali kitab Allah, yaitu Al-Quran. Ya, Abulim ditambah dengan Sunan Abu Dawud, Ibnu Majah, Tirmidzi, Nasa'i, yang sudah ditaklif, yang sudah diterji oleh para imam, misalnya oleh Syekh Al-Albani. Jadi Abu Dawud itu ada 4 jilid, yang 3 jilid ini dipisahkan. 4 jilid Abu Dawud, Ibnu Majah, Nasa'i, Tirmidzi oleh Syekh Al-Albani dipisahkan, mana yang dhaif, mana yang sahih. Setelah dipisahkan, maka yang sahih 3 jilid, yang dhaif 1 jilid dari Abu Dawud, dari Ibnu Majah, Nasa'i, Tirmidzi. Ini lebih aman. Ya, tentu kita tidak tahu ketika baca Sunan Abu Dawud, ini sahih atau tidak tahu, tahu dari mana? Kita tidak belajar hadis, kita tidak tahu tentang ilmu mustalahul hadis. Dengan para ulama itulah kita bisa tahu hadis ini dhaif, hadis ini hasan, hadis ini sahih. Kalau kita melihat, sepertinya Islam khususnya di negara kita tidak standar dalam hal ibadah yang tidak mengikuti perintah Rasul. Apakah kita harus bersikap toleransi untuk menghindari perpecahan umat? Kalau masalah sikap kita terhadap orang yang sholatnya keliru, ibadah hajinya tidak benar, tentu kita mau berbuat apa? Ya, apakah kemudian kita pelototin, ya? Kita tendang-tendang, ya? Tidak. Ya, kalau itu yang dimaksud toleransi, ya seperti itu. Tapi tentu kita tidak mau sama dengan dia salah, masuk kesalahan dia ikuti. Nah, sebagai orang yang ingin benar, tentu harus biasa. Agar kita tahu mana yang salah, mana yang benar. Mana yang sunnah, mana yang bid'ah. Mana yang syirik, mana yang salah. Mana yang hak, mana yang batil. Harus biasa. Begitu. Nah, inilah pentingnya kita belajar. Jadi bisa tahu. Ya. Kalau itu yang dimaksud, kalau toleransi itu ya sudah apa? Ya, enggak apa-apa yang penting sholat. Ah, tentu ini itu. Di mana yang penting sholat? Tadi sholat diancam. Sholat diancam neraka, sholat berjamaah diancam akan pecah. Kenapa? Karena tidak benar. Tidak mencegah Nabi alaihi salatu wassalam. Kalau kita katakan sudah biarin saja. Ya, yang penting sholat. Ah, tentu ini mementahkan kaidah yang sudah sangat matang. Yang sudah sangat baku. Bahwa kebenaran hanya satu yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Bagaimana hukumnya orang yang berpuasa tapi tidak sholat? Ya, dosa besar. Ini hal yang sangat aneh. Ya, aneh sekali. Ya, ajaib. Ini lebih ajaib daripada 7 keajaiban dunia barangkali ya. Sholat lebih ringan tentu daripada puasa. Puasa berat kan? Menahan lapar, haus dari subuh sampai maghrib. Ya, ini aneh. Puasa melakukan, sholat malah tidak. Ini biasanya berangkat dari satu kebiasaan, ya, dari ibadah-ibadah yang sifatnya setahun sekali itu lebih digemari oleh sebagian kaum muslimin, ya. Maka dosa besar, dosa besar. Yahya bin Yahma mengatakan, seorang tabi'in besar ini, tidak ada satupun sahabat yang melihat satu amal yang dimana amal ini kalau ditinggalkan menjadi kafir, tidak ada kecuali sholat. Jadi selain sholat kalau ditinggalkan tidak kafir, hanya sholat kalau ditinggalkan kafir. Ya, maka yang sudah berpuasa teruskan, kemudian ditambah dengan sholat. Apakah Lauh Mahfudz itu suatu kitab seperti Al-Quran yang kita pegang sekarang ini? Yang jelas itu adalah tulisan. Ada satu benda, papan, di situ Allah menulis seperti apa bentuknya, tebalnya, lebarnya, tulisannya. Tentu kita tidak tahu. Allah tidak terangkan, bagaimana kita bisa tahu? Ya, disitulah ditulis apapun yang terjadi di muka bumi ini, yang besar, yang sedang, yang kecil, bahkan yang sangat kecil, jatuhnya sehelai daun dari pohonnya, ini ditulis oleh Allah di Lauh Mahfuz dengan dalil wa kullu syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Segala sesuatu telah kami tulis di imamin mubin, Lauh Mahfuz. Mohon penjelasan arti atau batasan balig, mumayyiz dan mukallaf. Kapan seorang anak laki boleh jadi imam bagi wanita-wanita mahramnya? Apakah setelah balig atau mumayyiz? Balig, kalau laki-laki ditandai dengan keluarnya air mani, bisa langsung atau lewat mimpi. Orang yang mimpi tentu otomatis keluar air mani. Inilah balig. Kemudian mumayyiz, kemudian kalau perempuan dia haid. Kalau perempuan dia haid. Umumnya 9 atau 10 tahun, kalau laki-laki umumnya 15 tahun. Ya. Mumayyiz adalah anak yang sudah punya rasa malu. Membedakan, bisa membedakan ini enggak baik, ini baik, itu mumayyiz. Ya. Umur berapa? Khilaf baina ulama. Sebagian berpendapat 7 tahun. Berdasarkan sabda Nabi alaihi salatu wassalam, ajarilah anak kalian sholat ketika umur 7 tahun. Dan ketika umur 7 tahun belum mau sholat, maka pukullah. Ya? 7 tahun, kata sebagian ulama. Sebagian mengatakan, tergantung anaknya. Ya? Kalau 7 tahun punya rasa malu, ya, masih lari-lari di depan rumah dengan telanjang misalnya. Nah, maka tentu dia belum mumayyiz. Ya, maka bertingkat-tingkat. Mukallaf adalah orang yang sudah wajib melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya. Sholat, puasa, zakat, haji, tidak berzina, tidak minum khamr dan seterusnya. Ini mukallaf. Ya. Jadi mukallaf ini berupa apa? Dia sudah baligh. Tidak hilang ingatan, tidak gila. Kalau gila tidak mukallaf. Orang yang gila tidak mukallaf. Ya. Dan tidak lupa atau tidak tidur. Orang yang tidur tidak mukallaf. Maka orang tiduran sehingga tidak sholat dan seterusnya, dia tidak berdosa dan cukup sholat setelah dia bangun. Tentang anak-anak yang boleh jadi imam, ini tidak ada batasan. Tidak ada batasan. Artinya dia 7 tahun, 8 tahun, tapi pasti benar, bisa. Ini berdasarkan dalil beberapa riwayat, misalnya Ibn Abbas masih kecil. Kemudian jadi imam dia. Kemudian anak tiri Nabi. Siapa anak tiri Nabi? Anaknya Abu Salamah. Anaknya Ummu Salamah. Yang kemudian Ummu Salamah ini ditinggal mati Abu Salamah. Kemudian dinikah oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Anaknya bernama Umar bin Abi Salam. Hadiah mengimami kaumnya. Karena banyak hafalannya. Ya? Dan ketika mengimami itu, kainnya sering merosot. Ya? Maklum, anak kecil. Ya? Sering merosot gitu. Ya? Sering kelihatan pantatnya bagian atas. Ya? Namanya anak kecil. Ada di sini, tidak ada batasan. Lalu Nabi menyarankan kepada kaumnya, ya, belikanlah pakaian yang bagus untuk imam kalian. Berarti dia patok jadi imam. Kenapa? Hafalannya banyak. Aturan hukum dari sini adalah menjadi imam aqra'uhum bil Qur'an, yang paling banyak hafalan Al-Qur'an. Apa yang menjadi pedoman pada saat ada beda pendapat mengenai sahih dan dhaifnya hadis? Ya, tentu ini bukan orang kita. Ini para ulama ahli hadis. Ya, para ulama ahli hadis. Dan dalam hal ini sedikit khilaf. Sedikit. Yang ada adalah sepakat. Ya, ulama ahli hadis sepakat bahwa hadis iftiraqul ummah sahih. Hadis bahwa umat akan besar menjadi 73 golongan sahih. Dan Imam Bukhari bersangkutan di sini walaupun tidak meriwayatkan. Ya. Maka kalau ada orang mengatakan enggak sahih, kalau dia tidak meriwayatkan, berarti dia jahil, enggak tahu apa-apa tentang ilmu hadis. Bukhari bersangkutan. Ya, lalu ditanya oleh sebagian muridnya, kenapa Anda tidak masukkan di kitab sahih Anda? Bukhari menjawab, tidak semua hadis yang sahih aku masukkan dalam kitab sahih Bukhari. Dari sini kita tahu bahwa hadis sahih bukan hanya yang ada di Bukhari. Ini riwayat Imam Tirmidzi dan Imam Bukhari mensahihkan hadis ini. Ya. Jadi kita serahkan kepada para ulama. Para ulama juga sepakat bahwa hubbul watan minal iman, ini hadis palsu. Cinta tanah air sebagian dari iman, ini hadis palsu. Bukan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Utlubul ilma walau bisin, carilah ilmu walau sampai ke negeri Cina. Ini pun hadis palsu. Sepakat para ulama. Ya, kalau kita tidak mau sepakat, ya terserah ulama saja sepakat. Ya, bagaimana ulama ahli hadis? Padahal kaidah mengatakan bagaimana serahkan sesuatu kepada ahli. Dokter sudah sepakat, ya. Dokter sudah sepakat. Merokok itu membahayakan kesehatan. Tidak ada gunanya. Kita bilang, ah, ya, bermanfaat kok. Ya, terserah. Ya, bagaimana? Ya, tentu kan kita tidak seperti itu. Ya, tentu paling kita ya, iya sih, ya. Saya akuin, ya. Cuman saya masih ngerokok aja misalnya, kan? Nah, itu lebih ilmiah, kan? Itu lebih ilmiah. Apakah apa yang sudah disepakati oleh orang yang ahli, nggak ada alasan bagi kita untuk menolaknya. Kecuali kita termasuk orang yang ahli, silahkan boleh. Ini pertentangan ilmiah ulama dengan ulama, dan ini terjadi. Bagaimana jumhur ulama mengatakan bahwa seorang ayah atau ibu boleh memberikan hadiah kepada anaknya sementara yang lain tidak dikasih. Ini umumnya ulama berpendapat seperti itu. Imam Bukhari, Imam Ahmad menolak, tidak haram. Ya, siapa yang menolak? Imam Bukhari, ulama juga. Imam Bukhari pakai hadis, pakai dalil. Ya, Nu'man bin Bishr. Dari sini kita tahu bahwa kita yang merasa bodoh dan tahu apa-apa, ikutilah para ulama ahli hadis. Ya, kalau saya bilang ulama itu bayangan antum adalah Imam Syafi'i, Imam Bukhari, Imam Muslim, gitu ya. Jangan uji, ya, agim, bukan, ya. Kalau saya bilang ulama itu, pikiran kita ke Imam Syafi'i, Imam Bukhari, Imam Muslim, yang karya-karya jelas, ya, bukan yang entah berantah itu, yang tukang dongeng itu, ya, yang memperbodoh umat, bukan mencerdaskan umat, memperbodoh umat. Umat dinabuhkan dengan tertawaan-tertawaan seperti itu. Apa itu dakwah? Ya, umat anak-anak muda disuruh ketawa-ketawa seperti itu. Ya, enggak ada perbaikan. Enggak ada perbaikan. Itulah wakil dari da'i, ya, wakil dari da'wah ila Allah seperti itu. Ini merusak besar. Ya, da'wah memperbaiki, ajak remaja-remaja untuk mempelajari ilmu tauhid, bukan kisah-kisah. Ya. Ada sekelompok pemuda yang menebang pohon di Jalan Sudirman karena digunakan tempat persembahan. Mohon penjelasan. Bagus. Kalau itu disembah-sembah, maka yang terbaik dipotong. Tentu yang terbaik yang melakukannya adalah penguasa. Karena kalau penguasa, pemerintah, aparat yang melakukan, tentu tidak ada fitnah. Kalau bukan penguasa, mungkin ada fitnah. Ya. Nah, kalau yang terbaik, diam-diam. Ya. Dan ini jelas lebih baik daripada menghancurkan perzinahan, minuman keras. Karena zina bisa besar. Minuman keras bisa besar. Menyembah pohon lebih besar lagi, syirik. Zina masih bisa diampuni. Minum kamar masih bisa diampuni. Menyembah pohon, membesarkan pohon, tidak diampuni. Ya, syirik tidak akan Allah ampuni, kecuali dia bertaubat. Kalau zina, walaupun tidak bertaubat, ada harapan ampun. Ya. Bagi wanita, bila berwudu, mengusap kepala itu juga dari belakang ke depan, mengingat rambut wanita panjang. Bukan rambut yang disuruh mengusap, Bu. Bukan rambut. Tapi kepala. Niat saja mengusap kepala. Kepala yang mana lagi? Tidak tahu. Ya, di atas kepala ada rambutnya panjang, yaitu kita mengusap kepala. Ya, jadi enggak masalah. Bukan rambut. Ya rambut bagaimana ke belakang? Oh, panjang sekali susah, ya. Kepala. Ya, sampai sini enggak. Atau dari belakang, depan, belakang lagi, telinga. Dari depan, belakang, ke depan lagi, telinga. Satu kali. Mudah, sangat. Apakah boleh memakai pakaian ihram sejak dari embarkasi pondok gede atau dari bandara? Pakai pakaiannya boleh. Berihramnya nanti kan beda. Pakai pakaian ihram dengan berihram beda. Gitu pakai pakaian ihram masih boleh potong kuku, masih boleh gunting rambut. Ini belum berihram. Belum mengucapkan Allahumma hajjan. Atau labbaik Allahumma umrohkan, karena kita haji tamattu, ya kan? Ah, begitu kita di pesawat sudah diumumkan oleh petugas bahwa 15 menit lagi kita akan melewati mikot dalam bahasa Inggris, dalam bahasa Arab, dalam bahasa Indonesia, ya? Nah, kita semua tahu. Ah, baru kita siap ketika sudah tayang diumumkan melewati mikot, kita mengucapkan labbaik Allahumma umrohkan. Detik itu kita sudah masuk ihram. Tidak boleh motong rambut, tidak boleh motong kuku, tidak boleh pakai tutup kepala bagi laki-laki dan seterusnya dan seterusnya. Ya, dan terus mengucapkan lafaz tadi. Ya, sampai kita menggunting rambut. Apakah keutamaan salat jamaah sebelah kanan hanya di sebelah saja atau di semua shaf? Tentang sebelah kanan ini bukan keutamaan yang harus kita cari. Ya, bukan keutamaan yang harus kita cari. Ini secara umum saja. Ya. Maka ketika kita bikin saf itu dari yang terdekat dengan imam. Ya. Imam di sini, kemudian di sini, sini. Begitu. Bukan kalau kanan itu yang terbaik, ya tentu kosongin semua kanan terus sana. Kalau begitu bikin aja imamnya ke sana. Oh, jadi utama semua, kanan semua. Ah, ini miskin. Miskin seperti tadi ya, ada yang dari sana. Memulai dari tengah. Memulai saf dari tengah, bukan dari sebelah kanan. Dari tengah. Kemudian datang lagi ke sebelah kanannya, datang lagi sebelah kirinya, sebelah kanannya, sebelah kirinya terus gitu. Jadi di tengah. Ya. Jam berapa? Ya. Ya. Oh, ini tentang awal Ramadan atau satu Syawal ikut penguasa. ya. Kalau penguasanya seperti itu, boleh. Penguasa pemerintah kita. Kalau pemerintah kita mau ambil sikap seperti itu, ya silakan kita ikut penguasa. Tapi kalau kita, kalau penguasa tidak mau, dan antara beda antara masing-masing negara dengan hilang masing-masing, itu sudah terjadi di zaman sahabat. Kita kan sudah belajar bahwa pemahaman sahabat itu yang terbaik. Sudah terjadi di zaman sahabat. Ya, yaitu ketika orang dari Yaman datang ke Madinah mengatakan, di Yaman kami sudah melihat Hilal. Ibnu Abbas menjawab, biar kami dengan Hilal kan. Dari sini keluar hukum bahwa beda negeri dan beda ru'yahnya boleh. Boleh. Enggak mungkin, penguasa pasti menetapkan, Bu. Ya, penguasa enggak mungkin tahu satu sawah kapan, mikir sendiri-sendiri. Enggak mungkin. Pasti menetapkan penguasa, Bu. Pasti. Pasti. Ya, alhamdulillah dari tahun 45 sampai hari ini setiap tahun pasti kita ikuti. Salah yang nanggung penguasa pemerintah. Enak kan? Enak. Yang nanggung penguasa. Kalau saya nanggung penguasa. Begini. Kecuali kita melihat dengan mata kepala kita sendiri. Oh, ini hilang. Berarti besok satu sawah. Sementara pengumuman lusa. Maka kita jangan puasa besok. Tapi setelah kau yang melihat yang benar, jangan teriak-teriak. Diam. Timbul fitnah. Sudah, biar. Buka aja sendiri dengan anak istri atau teman terdekatmu. Atau kalau mau datang ke penguasa. Ya, ke presiden atau menteri agama atau MUI, saya melihat hilal demi Allah. Syahdu ala ilal wa syahdu ala Muhammad Rasulullah. Dia wajib percaya. Kalau tidak percaya, ya kalah dia. Jadi keluar hukum dari sini bahwa satu yang berhak mengumumkan satu Ramadan dan satu Syawal hanyalah penguasa. Selain penguasa tidak berhak mengumumkan. Maka organisasi Islam sebesar apapun dia tidak berhak. Ulama sebesar apapun tidak berhak. Yang berhak penguasa. Maka kalau ada orang yang melihat, organisasi Islam besar melihat, maka lapor ke penguasa. Biar penguasa yang mengumumkan. Maka tidak berhak Muhammadiyah NU mengumumkan satu Syawal, tidak berhak. Yang berhak penguasa. Kalau Muhammadiyah mau datang penguasa, usulkan begini, begini, begini. Dan hilal. Dan Nabi menyampaikan hilal, bukan lisan. Hilal tentu dengan mata kepala. Alat boleh. Gitu. Nah, kemudian penguasa wajib menerima apabila ada laporan dari orang muslim. Sebagaimana ketika Nabi dilapori, wahai Nabi, kami melihat hilal. Nabi hanya bertanya muslim, muslim. Syahadat, syahadat. Sumpah demi Allah, demi Allah. Nabi bilang, besok kita buka. Gitu. Nabi enggak orang-orang, ah yang benar kamu. Wah, sama siapa melihatnya? Enggak. Ya? Ada bohong, tanggung jawab dia. Bohong, tanggung jawab dia. Gitu. Ini untuk satu syawal. Jadi, perpecahan umat insya Allah bisa teratasi. Kasihan Ferrari dan sangat memprihatinkan satu negeri beda satu sawalnya, ini sangat memalukan. Ya, bagaimana Yahudi Nasrani melihat katanya umatan wahidatan, umat yang satu, tapi menentukan satu sawal saja tidak becus, ya tentu kan umat lain akan seperti itu. Maka jalan satu-satunya adalah sunnah Nabi. Bagaimana sunnah Nabi? Ikut penguasa. Begitu. Kemudian lebih khusus lagi saat 10 Dzulhijjah, Idul Adha. Dalam Idul Adha jelas petunjuk Nabi. Nabi katakan, berpuasalah kalian puasa Arafah. Puasa Arafah tanggal berapa? Puasa Arafah 9 Dzulhijjah. Yukaffiru sanatan madiyatan. Bisa menghapus dosa satu tahun yang lalu. Berpuasalah kalian puasa Arafah ketika apa? Ketika orang-orang haji sedang wukuf di Arafah. Berarti ini mendukungnya. Jadi Indonesia, Mesir, Malaysia, Bangladesh semua lihat Arafah. Tentu bukan lihat Saudinya ya. Lihat Arafah. Kapan mereka wukuf di Arafah? Kalau salah ya urusan yang menentukan. Gitu. Begitu wukufnya hari Rabu, otomatis hari Kamis. Kan gitu. Wukuf hari Rabu, hari Kamis, ya 10 Dzulhijjah. Maka untuk Idul Adha sedunia sama. Karena pokoknya Arafah. Untuk satu Syawal masing-masing negeri bisa dengan hilal masing-masing. Ya. Ya, masih terlalu banyak yang